apabila kita dilahirkan di negeri kafir, apakah kita tetap disyariatkan dan mencintai tanah kelahiran tersebut? Iya. Kalau pembahasan cinta, iya. Fitri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Mekah. Ya. Waktu itu Mekah belum sebagai negara Islam. Ketika beliau pergi hijrah kota Madinah, beliau memandang kota Mekah, menangis. Beliau mengatakan, "Wallahi innaki la habbu biqa'il ardi illallah." Wahai Mekah, sungguh engkau adalah tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusir aku tidak bakal mau pergi. Nah, boleh. Bagaimana? Selama kamu bisa menjalankan Islam dengan tenang di sana, bisa mengerjakan syiar agama dengan tenang di sana, bahkan kamu bisa berdakwah di sana, labas, tinggal di sana. Cinta tanah air, iya. Loyal, tidak. Dipaham ya? Tetapi ketika antum tidak bisa mengerjakan Islam dengan tenang di sana, maka wajib hijrah. Dipaham? Wajib hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Dipaham ya? Ada. Itu kenapa ada syariat hijrah. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah ya Pak. Aku punya negara. Itu alhamdulillah, ini punya sangat aku. Ya, alhamdulillah pula negara. Bukan mati dari besar. Baik, barakallah. Nah, bersyukurlah kepada Allah Anda sebagai warga NKRI. Dari semua sisi. Ya, barakallah. Maka sekarang itu mewujudkan dengan menjaga kelestarian alamnya, menjaga ketentraman bangsanya, kedamaian bangsanya dengan bimbingan-bimbingan di atas. Itu wujud langsung real nyata. Bukan yel-yel pengakuan. Sekarang ini Allah musta'an prinsip yang seperti ini hampir dikatakan pudar dalam pemahaman masyarakat. Allah musta'an. Dan terus terang kita jujur mengatakan mayoritas mereka menganggap yang namanya cinta NKRI atau loyal ke NKRI semata-mata slogan ya. Sering kita lihat slogan itu. Nah, semata-mata misalkan ya baik. Lanjut. Cukup. Yakin. Ya, enggak bisa pulang juga. Iya. Ini pengaruh. Bikin takut. Iya. Ya, Bu, terserah. Iya. Ya, Bu. Khawatir nanti tas. Awak kalau jadi saya, dan ini ya masih banyak yang mau sampaikan nanti gimana lagi. Sebagai penutup ya, rata-rata ya masyarakat kita itu kalau pembahasan masalah loyalitas, nasionalisme dan segala macam, iya dia semata-mata dihafal sila Pancasila dengan lima silanya nasionalis. Tapi menghujat pemerintah. Semata-mata aku hafal lagu Indonesia Raya. Oh, nasionalis. Tapi pemerintahnya ditunggu terus. Ya benar. Mengaku paling NKRI. Tapi korupsi. Ya benar. Itu bukan bentuk loyalitas. Anda pengacau bangsa. Tidak ada gunanya Anda hafal Pancasila. hafal Undang-Undang 45, hafal lagu negara, tapi kelakuan Anda seperti itu. Yang diminta itu dari tingkah laku, tindak tanduk, ucapan, pembuktian langsung. Yang ini hafal, gampang menghafalnya ya Pak. Bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tapi ingat, bukan slogan, bukan yel-yel, bukti nyata. Jangan baik-baik, yang membuktikan secara nyata, real, syar'i, bermaslahat, jelas, hanya kaum muslimin, terutama ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fiikum. Bukan kesombongan, bukan pengakuan, itu kenyataan. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab, karena kondisi yang memungkinkan. Apa sudah? Berhenti ya? Lanjut. Si. Kata ngeri juga ya, Pak. Ya kan ya Pak, antisipasi, semoga gak ada hal yang negatif untuk saya. Mohon maaf, kita cuma sekian saja karena kondisi yang kurang kondusif. Barakallahu fiik. Semoga manfaat dan kebaikan guna. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah wa barakallahu fiik.